Wa inna ma yuzakiyani zakatal wahid bisa ba'ati syara'id. Di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa bila ada seseorang yang mencampur hartanya dengan orang lain, maka dua orang itu harus membayar zakat, tetapi pembayaran zakat sesuai dengan satu orang. Jadi dua orang tetapi seperti satu orang. Dan percampuran harta ini memiliki 7 syarat untuk keduanya zakat dengan aturan satu orang. Jadi ada 7 syarat. Idza kana wa fi ba'din nusahi in kanal murah wahidan wa huwa bi dhammil mimi ma'wal masyati lailan. Syarat yang pertama adalah bila kedua orang itu memiliki satu tempat yang sama, memiliki satu kandang yang sama. Jadi walaupun hewan keduanya dicampur, tapi semua hewan itu bertempat di satu kandang yang sama, di satu tempat yang digunakan bermalam bersama. Dan ada dua kalimat yang berbeda di kitab asli, di dalam manuskrip kitab asli. Sebagian menggunakan kata idza kana dan yang lain menggunakan ing kana. Wal masrahu wahidan al muradu bil masrah al maudhi'u allati tasrahu ilaihi al masyiah. Syarat yang kedua adalah padang rumput yang sama. Jadi semua hewan yang hasil dari campuran, hasil dari percampuran dua orang itu dikembalakan di tempat yang sama. Wal mar'a warra'i wahidan. Jadi masroh ini adalah tempat untuk dibiarkan berjalan ya, tempat untuk dibiarkan berkeliaran. Dan syarat selanjutnya adalah rumput dan pengembalanya satu. Jadi tidak memiliki pengembala masing-masing, tetapi yang mengembalakan satu dan rumputnya juga satu. Satu artinya satu tempat. Wal fahlu wahidan ay ini tahadana ulmasiyah. Syarat selanjutnya adalah pejantannya satu. Jadi tidak masing-masing orang memiliki pejantan, tetapi pejantannya satu. Artinya satu pejantan itu digunakan untuk dua pemilik. Dan syarat pejantan satu ini, kalau memang kambing yang dikumpulkan ini jenisnya sama. Fa ini ikhtalafa nau'uha kadhonin wa ma'jin fa yajuzu ayakuna likullin minhuma fahlun yatruku masyiatahu. Dan bila memang kambing yang dicampur ini jenisnya berbeda, maka boleh pejantannya boleh tidak satu, boleh beberapa. Wal masrabu ay alladhi tasrabu minhul masyiatu ka'ainin aw nahrin aw ghairihima wahidan. Syarat selanjutnya adalah tempat minum. Tempat yang digunakan untuk minum hewan-hewan itu satu tempat. Ya, bisa berupa mata air, sungai atau yang lain. Wa qauluhu wal halibu wahidan huwa ahadul wajhaini fi hadhil masalah. Syarat selanjutnya adalah orang yang memeras susu hewan itu satu orang. Artinya satu orang yang ditugaskan untuk memeras susu hewan yang dimiliki dua orang. Dan syarat ini adalah salah satu dari dua pendapat. Artinya ada perbedaan pendapat apakah yang memeras susu harus satu orang atau tidak. Kalau di kitab ini, kitab takrib, mengikuti pendapat yang mengharuskan satu orang. Wal asahu adamul ittihadi fil halib wa kadal mihlab bikasril mimi wa huwal ina'ul ladzi yuhlabu fi. Tetapi menurut pendapat yang asah, pendapat yang dianggap lebih benar, tidak disyaratkan untuk satu orang yang ditugaskan memeras susu. Dan juga ada perkhilafan lagi tentang syarat ini, yaitu tentang wadah yang digunakan untuk memeras. Jadi ada pendapat yang mengatakan wadahnya harus satu, wadah tempat perasan susu harus satu, ada juga yang mengatakan tidak harus satu. Wa maudhi'ul halabi bi fathil lam wahidan wahidan wa hakan nawawi yu iskanal lam. wahwa ismul labanil mahlub, dan wayutlaku alal masdar qala ba'duhum wahwa al muraduhuna, dan juga tempat pemerasan susu itu juga satu. Kata halab ini di huruf lam di kata halab ini berharokat fathah, tetapi Imam Nawawi menceritakan ada juga orang Arab yang mensukun huruf lam, dan kata halab ini adalah nama susu yang diperas, tetapi kadang halab ini diartikan dengan pekerjaan memeras susu. Dan menurut sebagian ulama, inilah makna kedua inilah yang dikehendaki di dalam kitab takrib. Jadi halab kadang diartikan dengan susunya, kadang diartikan dengan pekerjaan memerasnya. Faslun fi zakati dzahabi wal fiddah. Fasal menjelaskan tentang zakat emas dan perak. Wa nisabu dzahabi isruna mithqalan tahdidan bi wasni Makkah. Wal mithqalu dirhamun wa thalathatu asba'i dirham. Nisab emas adalah 20 mithqal, dan 20 mithqal ini tidak boleh kurang. Harus pas, tidak boleh kurang. Dan mithqal yang digunakan adalah timbangan kota Mekah. Artinya antara satu kota dengan daerah yang lain ini memiliki perbedaan ukuran mithqal, dan yang dipakai adalah ukuran mithqal di kota Mekah. Dan satu mithqal sendiri ini ukuran beratnya sama dengan 1 dirham dan 3/7. Jadi 1 3/7 dirham. Wa fihi aini sabid dhahabi rubu'ul usur. Dan setiap emas mencapai 20 mithqal maka harus dizakati 1/4, 1/10. Jadi 1/4 dari 1/10. Wahwa nisfu miskol, 1/4 dari 1/10 adalah separuh miskol, setengah miskol. Jadi kalau di persentase zakatnya adalah 2,5% ya, 2,5%. Karena nisabnya 20 dan diharuskan separuh, maka bila dipresentasikan 2,5%. Wa fi ma zada ala isrina mithqalan bihisabih wa in qala zaidu. 20 mithqal ini adalah batas minimal. Jadi di zakat emas dan perak ini berbeda dengan zakat yang lain ya, berbeda dengan zakat kambing atau unta, berbeda dengan zakat hewan. Kalau di zakat emas dan perak ini 20 mithqal adalah hitungan minimal. Artinya selebihnya tetap dizakati. Intinya emas dan perak, emas atau perak, yang di sini kita sedang membahas emas ya. Intinya bila emas mencapai 20 miskol maka dikeluarkan 25%, dan berapapun kelebihannya itu juga ikut dihitung. Jadi berapapun emas yang dimiliki asalkan minimal memiliki 20 miskol maka dikeluarkan 2,5% dari kepemilikannya. Wa nisabul wariqi bikasri ra'i wa huwal fiddatu 100 dirhamin wa fihi rubul usur wa huwa 5 darahim. Dan nisab warik ya, nisab warik atau perak adalah 200 dirham. Beratnya 200 dirham. Dan setiap memiliki 200 dirham perak harus mengeluarkan 1/4 dari 1/10 ya, 1/4 dari 1/10. Jadi 200 dibagi 10 kemudian dibagi 4. Hasilnya adalah 5, wa huwa 5 darahim. Jadi 200 dibagi 10 sama dengan 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti nisabnya ini 5 dirham. Dan kalau kita persentase sama, kalau kita persentase sama dengan emas. Kalau emas zakatnya 2,5%, perak juga sama 2,5%. Karena 5 dari 200 adalah 2,5%. wafi ma zada alal mi'ata ini bihisabe wa in qala zaidu, dan ini sama dengan emas selebihnya dari batas minimal nisab yaitu 200 dirham ini juga dizakati. Jadi berapapun perak yang dimiliki asalkan sudah mencapai 200 dirham maka harus dikeluarkan 2,5% darinya untuk zakat. Wala zai'a fil maghsusi min dhahabin aw fiddah hatta yablugha khalisuhu nisaban. Dan emas atau perak yang harus dizakati adalah murni. Artinya bila ada emas dan perak yang bercampur dengan benda lain, ini tidak harus dizakati selama kadar murninya belum mencapai satu nisab. Walaya jibu fil kulli il mubahi zakat. Dan perhiasan yang halal dipakai ini tidak harus dikeluarkan zakatnya. Amal muharramu kasiwarin wa khalkhalin li rajulin wa khuntha fatajibu zakatu fi. Dan perhiasan yang haram digunakan itu harus dizakati. Perhiasan yang haram digunakan contohnya seperti gelang tangan dan gelang kaki yang dipakai oleh lelaki atau khuntha. Jadi lelaki atau khuntha mereka berdua haram menggunakan gelang tangan maupun gelang kaki. Artinya bila mereka berdua memakai perhiasan itu dan mencapai satu nisab, maka harus menzakati perhiasannya.